Oke, kalian like video ini dan jangan lupa subscribe. Nyanyiin lagu ini. Spesial untuk Lesti Lovers, ada Lesti Lovers sebelah mana tadi? Spesial untuk Anda semuanya. Buat para tamu undangan.